kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, dan juga para pendengar radio muslim di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan hadis yang ada di kitab Jami' Sahih karya dari Imam Muhammad Ismail Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan bab yang baru, bab yang ke-32 dari Kitabul Ilmi. Jadi kita masih pada bab atau pada kitab ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah ilmu. Dan kali ini kita masuk pada bab yang baru, bab yang ke-32, babu iddati al-imami nisa'a wa ta'limuhun. Bab ini menjelaskan tentang nasihat imam kepada para wanita dan juga mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah agama. Mengajarkan kepada para wanita yang berkaitan dengan masalah perkara agama. Al-iddah. Al-iddah dalam bahasa Arab makna al-wa'd, nasihat. Adapun kaitannya bab ini dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya menjelaskan tentang apa? Seorang laki-laki mengajarkan kepada istri, keluarganya, dan budak perempuannya tentang perkara agama. Itu secara khusus. Bab yang sebelumnya menjelaskan secara khusus taklim, pengajaran, nasihat seorang laki-laki kepada istri, anaknya, dan budak perempuannya. Adapun kali ini kita akan bahas bab yang umum, tidak hanya kepada istri saja, tapi kepada seluruh wanita. Ini, dan yang dimaksud dengan imam di sini adalah imam dalam artian imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, ataupun yang menduduki kedudukannya, yang mewakili beliau. Kalau di sana ada imam atau penguasa atau pemimpin kaum muslimin, maka yang paling bertanggung jawab memberikan taklim dan nasihat kepada para wanita beliau. Tapi kalau tidak ada, maka yang mewakilinya begitu. Dan kita masuk pada hadis yang ke-96. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala qala haddatsana Sulaiman bin Harb قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعدهن وأمرهن بصدقة فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتمة وبلال يأخذ من طرف ثوبه قال أبو عبد الله وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Sulaiman ibn Harbin. Beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Syu'bah bin Al-Hajjaj an Ayyub, dari Ayyub Sakhtiani, qala sami'tu Atha'an, Atha bin Abi Rabbah, qala sami'tu Ibn Abbas, aku telah mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata asyhadu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memberikan persaksian atas Nabi. Memberikan persaksian atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aw qala Atha'un, atakun Atha' berkata, asyhadu 'ala Ibn Abbasin, aku memberikan kesaksian atas Ibn Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab ta'kid ya, untuk menegaskan bahwa memang betul-betul sahabat Abdullah bin Abbas meriwayatkan kisah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian orang sudah beliau, yaitu muridnya Atha' bin Abi Rabbah, itu pun meriwayatkan kisah ini dari sahabat Abdullah bin Abbas dengan mengatakan asyhadu, persaksian ya, menunjukkan ketegasan. Kharaja, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'ahu Bilal, beliau keluar, maksudnya keluar dari rumah beliau, wa ma'ahu Bilal, dan bersama beliau Bilal. Fadhanna annahu lam yusmi, maksudnya apa, Nabi SAW keluar untuk memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Fadhanna annahu lam yusmi, Nabi SAW mengira bahwasanya beliau, perkataan beliau tidak sampai kepada kaum wanita sahabiat. Nasihat beliau tidak sampai kepada para sahabat, karena Nabi SAW apa, di hadapan beliau para sahabat, kaum laki-laki dari kalangan para sahabat, adapun wanita di belakang mereka. Nabi SAW mengira bahwasanya nasihatnya tidak sampai kepada mereka. Fawa'adahunna, kemudian Nabi SAW datang ke kelompok kaum wanita. Fawa'adahunna, kemudian beliau memberikan nasihat kepada mereka secara khusus. Wa amarahunna bisadaqati, dan memerintahkan kepada mereka untuk bersedekah. Ya ma'asyar nisa, tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aytakunna akthara nas akthara ahlin nari an-nisa'a. Nabi SAW dalam nasihatnya apa? Wahai kaum wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Sungguhnya aku melihat sebagian besar penghuni neraka itu adalah apa? Wanita. Setelah mendengar nasihat itu, faja'alat al-mar'atu tulki kurta wal khatama. Setelah mendengar nasihat Nabi SAW, maka kaum wanita dari kalangan para sahabat melemparkan al-kurta. Kurta itu apa namanya? Anting-anting ya. Melemparkan anting-anting dan kemudian cincin-cincin mereka. Wa Bilalun ya'khudhu fi tarf thawbihi. Kemudian Bilal mengambil sedekah kaum wanita tadi, diletakkan di bajunya ya, di pinggiran bajunya begitu ya. Qala Abu Abdullah, Abu Abdullah ini siapa? Imam Bukhari rahimahullah taala. Wa qala Ismail, Ismail bin Ulayyata an Ayyuba, dari Ayub, Ayub Sistiani, an Atha'in, dari Atha', wa qala an Ibn Abbas, dan beliau berkata dari sahabat Abdullah bin Abbas, asyhadu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan asyhadu ini perkataan Abdullah bin Abbas, kemudian ditirukan oleh siapa? Atha', untuk menguatkan persaksian, untuk menguatkan bahwa apa yang beliau dengar itu betul-betul, apa yang beliau lihat itu betul-betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang katanya hadis ini bab ini, bab yang berbicara apa? Berbicara tentang bagaimana seorang imam memberikan nasihat kepada kaum wanita. Jelas sekali ya. Karena disebutkan di sini fawa'adahunna, Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka. Dan sebagaimana saya jelaskan tadi, nasihat, salah satu di antara nasihat Nabi SAW, inni ra'aitu kunna akthar ahli nar li'anna kunna tukthirna la'na wa takfurna ala asyir. Sungguhnya aku melihat kalian lah manusia yang paling banyak ada di dalam neraka. Penghuni neraka itu sebagian besar adalah wanita. Kemudian Nabi SAW menjelaskan sebabnya, li'anna kunna tukthirna al-la'na, karena kalian itu banyak sekali melaknat ya, sedikit-sedikit mencela, sedikit-sedikit memaki, lisannya ringan sekali untuk melakukan hal-hal tersebut. Wa takfurul asyir, yang asyir adalah suami, dan kufur terhadap suami. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau salah seorang di antara kalian berbuat baik selama-lamanya, satu kali melihat kesalahan, maka yang kebaikan yang telah dilakukan hilang sama sekali, tidak ada artinya di hadapan istrinya. Ya. Oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kaum wanita, inni ra'aitukunna aktsara ahli nar, aku sungguh melihat bahwasanya kalian adalah mayoritas penghuni neraka. Kenapa? Karena banyak suka melaknat, suka kufur, mengingkari nikmat yang telah diberikan kepada suami. Ya. Kemudian dalam bab ini disebutkan tidak hanya sekedar memberikan nasihat, wa ta'limuhunna, dan juga apa? Mengajarkan perkara-perkara kepada mereka. Di mana letak kalimat wa ta'limuhunna? Maka kita kata dalam hadis tadi disebutkan wa amarahunna bisadaqah. Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk bersedekah. Ini menunjukkan bahwasanya beliau mengajarkan, memberikan petunjuk kepada kaum wanita untuk apa? Untuk bersedekah. Karena sedekah itu sebagaimana disebutkan adalah memadamkan tudfi ghadab ar-Rahman. Bahwasanya sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah SWT. Dan juga disebutkan dalam hadis, wattaqun nar wala bisyiqqat tamrin. Nah, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh biji tamar atau kurma. Maknanya apa? Bahwasanya sedekah itu hijab sebagai penghalang dari seorang hamba dengan api neraka, begitu. Dan tidak ragu lagi bahwasanya sedekah itu adalah salah satu bentuk taklim, ya. Perintah untuk bersedekah itu salah satu bentuk taklim bahwasanya sedekah itu menghapuskan dosa dan juga menghindarkan dari bala. Ada merawi dari hadis ini, yang pertama Sulaiman bin Harb bin Al-Azdi Al-Basri. Ini sudah kita jelaskan berkali-kali tentang Sulaiman bin Harb, ada seorang imam min a'immati al-muhaddithin, dan juga Abu Syu'bah bin Hajjaj, Ayub Sakhtiani, Atha' bin Abi Rabbah. Ini semuanya para a'immah. Nah, ini termasuk di antara yang disebut dengan silsilatul dahab. Nah, rawi yang tidak ragu lagi tentang kesikohan mereka, kepercayaan mereka, bahwa mereka adalah para imam dalam bidang ilmu hadis, dalam urusan agama. Sulaiman bin Harb, gurunya Imam Bukhari, kemudian Syu'bah bin Hajjaj, Ayub Sakhtiani, dan Atha' bin Abi Rabbah. Nama aslinya Muslim Al-Makki, ya. Nama asli Muslim Al-Makki Al-Qurayshi. Beliau seorang tabi'in lahir pada akhir khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu lahirlah beliau ini, Atha' bin Abi Rabbah. Beliau tinggal di kota Mekah, kemudian belajar dari para sahabat yang ada di kota Mekah, dan bermula sama dengan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Kemudian akhirnya menjadi muftinya, mufti kota Mekah, dan beliau termasuk di antara kibar tabi'in. Meriwayatkan dari Aisyah, dari ummahatul mukminin yang lainnya, kemudian meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Begitu, ya. Dan keagungan beliau, kemudian imamah beliau, ya, bahwa beliau adalah seorang imam, beliau adalah seorang yang sangat dihormati akan ilmunya, ketakwaannya. Sampai disebutkan tinggal di kota Mekah tidak pernah satu tahun pun lewat dari beliau kecuali beliau naik haji. 70 kali haji telah beliau lakukan. Jadi bayangkan kalau umurnya 90, maknanya apa? 70 kali haji. Sementara kalau kita perhatikan banyak sekali orang yang tinggal di kota Mekah malah lalai. Sampai kemudian diberi apa namanya kesempatan untuk haji gratis begitu ya, itu penduduk kota Mekah. Banyak kita dapatkan pengumuman seperti itu ya. Ya, pemerintah membuka kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji gratis. Itu bagi penduduk yang tinggal di Saudi, bahkan tinggal di kota Mekah. Ya. Begitu ya. Jadi umur beliau itu sekitar 80 tahun ya, meninggal pada usia 80 tahun, maknanya pada umur 10 tahun beliau sudah melaksanakan ibadah haji. Ya. Beliau adalah seorang Habasyi. Ya, beliau adalah seorang Habasyi. Maksudnya salah satu di antara penduduk Afrika ya. Kalau dia dari fisiknya Masya Allah ya. Nah, dari fisiknya beliau itu Allah alam ini semoga bukan anu ya, tapi dijelaskan dalam sirah beliau. Beliau seorang Habasyi. Ya. Dulunya adalah seorang budak, keturunan dari budak, hitam, juling, ya. A'raj lagi, pincang lagi. Ya. Jadi Masya Allah banyak sekali jasad beliau. Kemudian pada akhir hayat beliau buta lagi. Tetapi ilmu dan amal mengangkat beliau. Dan mengangkat derajat beliau. Ya, ini yang kita dapatkan faedah dari sirah seorang tabi'i al-kibir atau bin Abi Rabbah rahimahullahu ta'ala. Dan di dalam kisah ini ada dua orang sahabat ya, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, dan sahabat Bilal. Taib, ada pun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Sebagai berkata oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dianjurkannya untuk memberikan nasihat kepada para wanita dan mengingatkan mereka tentang akhirat. Walaupun ini tidak khusus bagi wanita, bagi semuanya, tetapi untuk wanita ada lebih penekanannya. Kemudian juga mengajarkan kepada wanita ahkam Islam, menganjurkan kepada mereka untuk banyak sedekah. Tapi dengan syarat ya, apabila yang ketika memberikan nasihat itu tidak muncul atau tidak timbul mafsadah ya, fitnah bagi orang yang memberi nasihat dan bagi yang dinasihati. Ya, oleh sebab itu ya, yang namanya wanita fitnah ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita, awwalu fitnatin waqa'at bani Israil fitnatun nisa. Fattaqun nisa. Jadi fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israil adalah fitnah wanita. Maka takutlah kepada dunia dan takutlah kepada para wanita. Maksudnya fitnah dunia dan fitnah wanita. Oleh sebab itu ketika kita memberikan nasihat kepada kaum wanita harus betul-betul terjaga hijabnya. Jangan sampai kemudian terlepas, terbuka sehingga muncul fitnah. Fitnah bagi yang memberi nasihat dan fitnah bagi yang diberi nasihat. Ini ya. Ini yang disyaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dengan syarat wa hadza idza lam yatarattab ala dzalika mafsadatun aw khauful fitnah ala wa'id wal maw'ud. Ini bisa saja terjadi dengan syarat tidak muncul mafsadah, tidak menimbulkan fitnah bagi yang beri nasihat dan yang diberi nasihat. Kemudian dalam hadis disebutkan fadhanna annahu lam yusmi an-nisaa. Nabi SAW mengira bahwasanya apa yang beliau sampaikan tidak didengar oleh wanita. Wanita dari kalangan para sahabat, sehingga beliau khusus mendatangi tempat para sahabat. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang imam, seorang pemimpin itu harus memperhatikan kondisi apa rakyatnya ya. Apalagi ketika memberikan nasihat, apakah betul-betul nasihat itu sampai? Secara otomatis kalau tidak sampai, tidak terserap lah apa yang disampaikan. tidak memberikan faedah dan hasil. Oleh sebab itu Nabi SAW langsung memberikan nasihat di hadapan para wanita. Ketika beliau mengira bahwa saya nasihat beliau tidak sampai kepada mereka. Nah, begitu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Perhatikan kondisi rakyatnya. Perhatikan kondisi audiensnya. Jangan asal ngomong dari awal sampai akhir selesai begitu. Ya, diperhatikan betul-betul mendengar dengan baik. Atau mungkin karena ada sebab dan yang lainnya akhirnya tidak dengar apa yang disampaikan kepada jamaah yang di belakang, seperti itu ya. Kemudian di dalam hadis ini juga bahwasanya sedekah tatawu itu la tahtaju ila ijab wa qabul. Jadi biasanya Nabi SAW ketika ada seorang datang di kalangan para sahabat kemudian memberikan sedekah, baik itu sedekah yang wajib ataupun sedekah tatawu, maka di sana ada ijab dan qabul. Jadi diterima ya, diserahkan kemudian diterima begitu ya. Kemudian Nabi SAW mendoakan kepada orang yang bersedekah, Allahumma barak barakallahu fiik wa fi ahlik wa fi malik ya. Semoga Allah SWT memberikan berkah kepada dirimu, kepada keluargamu dan kepada hartamu. Doa diserahkan, diterima, kemudian doakan. Itu yang dikatakan sebagai apa? Ijab, qabul dan doa. Ya. Dan adapun sedekah yang tatawu, yang tidak wajib, tidak sunnah, maka tidak perlu adanya apa? Hal tersebut. Tidak harus ada serah terima, kemudian tidak ada apa? Tidak ada qabulnya. Nah, cukup diberikan selesai begitu ya. Kenapa? Karena kita perhatikan di sini para sahabat ketika memberikan sedekah, baik itu berupa cincin atau kemudian anting-anting ataupun yang lainnya, tidak didengar ucapan mereka bahwa mereka menyerahkan ini sudah ini. Biasanya para sahabat datang, ya Rasulullah, hadza liwajhillah, ij'al ma tara, ij'al ma tuhibbu, ya Rasulullah, ini jadikan apa sedekah ini dalam rangka untuk mengharap wajah Allah SWT, untuk fisabilillah. Terserah engkau letakkan di mana saja. Nabi SAW menerima dan mendoakan. Begitu. Di sini ketika kaum wanita dari kalangan sahabat memberikan sedekah mereka tanpa ada apa penyerahan dan tanpa ada penerimaan dari Nabi SAW. Dan ini jelas oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Karena sebagian di antara para ulama, apapun sedekahnya, sedekah yang fardhah yang wajib ataupun tatawu, harus ada ijab dan qabul. Ya. Kemudian juga dalil di sini, dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya sedekah yang umum, sedekah kan ada khusus, ini untuk anak yatim, ini untuk fisabilillah ya, atau untuk yang lainnya, untuk fuqara dan masakin, orang-orang miskin. Tapi di sana ada sedekah yang ammah, yang umum, tidak dikhususkan pada orang-orang tertentu atau pada tempat-tempat yang khusus. Maka itu menjadi haknya imam untuk menentukan untuk diberikan kepada siapa dan ditempatkan di mana. Itu menjadi hak imam. Ya, kecuali kalau sudah muqayyad ya, kalau mutlak, kalau sudah muqayyad, ya Rasulullah, saya punya sedekah ini, tolong ini dibagikan kepada anak-anak yatim. Sudah. Ya Rasulullah SAW, ini harta untuk bekal bagi para mujahidin. Sudah, serahkan. Ya Rasulullah SAW, ini untuk apa? Anak apa, untuk ibnu sabil, selesai. Atau kemudian seperti contohnya, kalau sedekah fardhah, sedekah yang wajib, tidak mungkin diberikan kecuali kepada 8 asnaf yang ma'ruf. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ila akhir ayat. Enggak boleh kepada yang lainnya. Kalau umum maka diperbolehkan untuk apa saja, untuk masjid, untuk anak-anak yatim, untuk membangun sekolah dan seterusnya ya. Ini menjadi haknya siapa? Haknya imam untuk menentukannya. Dan juga dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya sedekah itu bisa menjauhkan orang yang bersedekah dengannya dari api neraka. Oleh sebab itu Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat, tasaddaqna fa inni ra'aitu akthara ahli an-nari an-nisa. Bersedekahlah, sungguhnya aku melihat sebagian besar penghuni neraka adalah wanita. Untuk menyelamatkan dari ini apa? Dengan sedekah. Dengan juga sebagaimana hadis yang telah saya sampaikan, wattaqun nar wala bi syaqqit tamrin. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Dan juga dalam hadis ini dapat faedah bahwasanya diperbolehkan bagi wanita untuk bersedekah dari hartanya tanpa harus izin dari suaminya. Diperbolehkan bagi wanita untuk bersedekah dari harta milik dia tanpa harus minta izin kepada suaminya. Dan juga tidak disyaratkan kalau sedekah itu kurang dari sepertiga hartanya. Karena sebagian para ulama mengatakan, mengaitkan kalau kurang dari sepertiga hartanya maka tidak perlu minta izin. Kalau lebih dari separuh sepertiga hartanya maka harus minta izin kepada suaminya, seperti itu. Seperti perkataan Imam, pendapat Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la tajuz ziyadatu ala thuluthi illa bi idzni zauj. Tidak diperbolehkan lebih daripada sepertiga sedekahnya kecuali dengan izin suaminya. Tapi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bertanya kepada para sahabat, apakah kalian sudah minta izin kepada suami kalian ketika bersedekah? Tidak disebutkan dalam hadis ini pertanyaan Nabi sallallahu kepada mereka. Kalau itu perkara yang wajib harus minta izin kepada suami-suami mereka, tentu Nabi SAW pasti akan minta bertanya kepada mereka, sudahkah kalian minta izin kepada suami-suami kalian? Nah, kalau kemudian tidak ada pernyataan seperti itu dalam kisah dan hadis ini, maka itu menunjukkan bahwasanya diperbolehkan hukumnya ibahah, diperbolehkan bagi wanita untuk bersedekah dari harta miliknya tanpa harus minta izin kepada suaminya, begitu. Baik, kita masuk bab yang berikutnya, ikhwah. Bab yang ke-33. Babul hirsi al-hadithi. Bab ini menjelaskan tentang semangat seseorang untuk mendapatkan atau meriwayatkan hadis. Hadis dalam istilah para ulama, yang pertama dari makna bahasa, al-hadis artinya apa? Jadid. Al-hadis jadid. Hatta syai'ul hadis, lawan dari qadim, suatu yang baru. Nah, begitu ya. Itu kalau menurut dilihat dari sisi bahasa. Tapi kalau kemudian dilihat dari sisi makna istilah, itu tergantung siapa yang berbicara. Kadang hadis itu muratif dengan makna apa? Sunnah. Tapi biasanya hadis itu tidak disampaikan, tidak diitlakan istilah ini kecuali oleh para ahli hadis. Maka menurut para ulama al-hadis, yang dimaksud al-hadis adalah ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat khalqiyah, sifat secara fisik, dan sifat khuluqiyah, sifat secara apa? Akhlak, perilaku Nabi SAW, tentang akhlak beliau, sifat fisik beliau, dan sifat apa? perilaku dan akhlak beliau. Maka segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik itu ucapan, seperti contohnya hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Ini apa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau perbuatan beliau. Nabi SAW contohnya tentang apa perbuatan beliau, idza nama kana yanam ala jambihi al-aiman. Nabi SAW apabila tidur, maka tidur di lambung sebelah kanan. Itu berarti apa? Perbuatan Nabi SAW. Atau kemudian disebutkan, kan Nabi SAW yata yahadal yumna ala yusra fi sadri. Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Nah, begitu ya. Ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kemudian takrir. Takrir itu bukan ucapan, bukan perbuatan, tapi ucapan atau perbuatan yang dilakukan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju dengan perbuatan atau ucapan tersebut. Nah, seperti contohnya apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu ketika makan daging ad-dab. Ya, daging ad-dab. Dan Nabi SAW ketika disodori beliau tidak mau. Nah, tidak mau. Karena beliau mengatakan, lam yakun fi qaumi hadha. Ini tidak biasa bagi kaumku. Apa ad-dab itu ya? Maksudnya, Rasulullah SAW menolak itu bukan karena haram, tapi karena bukan menjadi kebiasaan kaumnya untuk makan dob. Hukum asalnya apa? Haram. Maksudnya dob ini bukan biawak ya. Kalau biawak itu haram. Biawak itu karnivora, binatang buas. Ya, makan ayam, makan semuanya ya. Adapun yang dimaksud dob di sini itu makanannya itu rumput ya. Daun-daunan, seperti kalau kita ya iguana itu ya, sejenis iguana. Kalau di Saudi terkenal dengan Pak Limat apa, kadal Mesir ya. Kadal Mesir itu yang dimaksud dengan top ya. Ya seperti, bentuknya seperti kadal tapi agak, bisa agak lebih besar begitu ya. Begitu ya. Nah, tinggalnya di lubang-lubang di, apa namanya, di tanah begitu. Makanannya tadi itu tumbuh-tumbuhan ya, bukan karnivora ya, bukan binatang buas ya. Kalau biawak, nah sebagaimana kita lihat lah bagaimana biawak itu makan bangkai. Nah, ketika dulu saya di Aceh juga biawak itu gemuk-gemuk ya, gara-gara makan wa'iyatan billah ya. Kalau di sungai biasanya makan bangkai, dimakan bangkai ayam, bangkai apa saja dimakan. Nah, ini khabis ini. Mina khubaiz dan termasuk di antara binatang. Nah, Nabi SAW angkulitinabin minas siba. Nabi SAW itu juga dalam Bukhari. Nah, Rasulullah melarang dari apa? Setiap binatang yang memiliki gigi taring untuk mangsa apa? Buruannya. Nah, termasuk di antaranya apa? Ini ya. Maka ini yang disebut dengan takrir. Persetujuan Nabi SAW. Diamnya Nabi menunjukkan bahwasanya beliau setu, karena Nabi SAW tidak mungkin diam dari kemungkaran. Kemudian juga apa sifat khalqiyah, sifat fisik Nabi SAW, seperti contohnya Nabi SAW karena idza qara' al-Quran, kalau beliau membaca ayat atau membaca doa pada waktu sholat itu, para sahabat tahunya dari mana? Tahunya dari jenggotnya gerak-gerak. Jenggotnya Nabi SAW itu lebat sampai menyentuh dada beliau ya. Jadi kalau para sahabat perhatikan jenggotnya gerak-gerak begitu, berarti ada dibaca oleh Nabi SAW. Kemudian ditanya beliau, ya Rasulullah, ketika kamu begini, kamu membaca apa, Anda membaca apa, wahai Rasulullah SAW, seperti itu ya. Itu menunjukkan apa sifat, apa fisik beliau, apa tatkala beliau berjalan, beliau condong ke depan jalannya. Itu sifat fisik beliau, beliau itu kulitnya putih dan seterusnya. Atau kemudian sifat khuluqiyah, akhlak Nabi SAW, kan Nabi SAW ahsanun nas khuluqan. Nabi SAW adalah seorang yang paling bagus akhlaknya. Bagaimana seperti yang diceritakan oleh sahabat, sahabat Anas bin Malik ya. Ini salah satu pembantu Nabi SAW 10 tahun khatimtu Nabi SAW 10 sanawat. Beliau menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Itu enggak pernah Nabi SAW itu menanyakan kepada beliau pekerjaan yang beliau tidak lakukan. Kenapa engkau tidak melakukan pekerjaan ini? Nah, atau menyuruh melakukan satu pekerjaan yang itu sudah menjadi kebiasaan beliau. Itu selama 10 tahun seperti itu. Kita setiap hari kalau punya pembantu hari-hari perintah sana, perintah sini, perintah itu dan seterusnya, tidak tahu berapa kali kita marah-marah, mungkin berapa kali kita perintah, berapa kali kita hardik dan seterusnya. Nabi SAW tidak pernah berbuat seperti itu. Kalau pembantunya tidak melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan, beliau diam. Tapi para sahabat itu tahu dari wajah beliau itu. Nah, ketidaksukaan beliau, atau kemarahan beliau, atau ketidaknyamanan beliau itu tahu dari wajahnya. Begitu ya. Ya, ini kalau berkaitan dengan hadis secara istilah. Babul hadis al-hadis, yang dimaksud hadis di sini apa? Hadis adalah khabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk sama dengan bab yang sebelumnya. Ini bab ta'lim khas ya. Mengajarkan secara khusus, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada siapa? Kepada sahabatnya. Secara khusus itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Oh, ketika beliau bertanya kepada beliau, maka diajarkan sama beliau tentang masalah syafa'ah. Ya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, Qala haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah, Qala haddathana Sulaiman an Amr ibn Abi Amrin, an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maghuri, an Abi Hurairah annahu qala, Qila ya Rasulullah, من أسد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. إمام بخاري رحمه الله تعالى بلبكتا telah meriwayatkan hadis kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah. Beliau telah berkata, telah meriwayatkan hadis kepadaku Sulaiman dari Amr Amrin dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maghuri dari Abu Hurairah. Bahwasanya beliau telah berkata, gila ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ini beliau sendiri ini ya. Ya. Karena disebutkan dalam ayat qala Abu Hurairah ya Rasulullah, qala Abu Hurairah, ya Rasulullah. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, man asadun nas bi syafa'atik? Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafa'ahmu yaumul qiyamah, pada waktu yaumul qiyamah? Ini pertanyaan yang luar biasa sekali ini, masyaallah. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada waktu yaumul qiyamah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad dhonantu, sungguh aku tidak mengira. Aku mengira ya Abu Hurairah, alla yas'aluni an hadzal hadits ahadun. Tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hadis ini awal minka, lebih awal dari dirimu. Jadi aku Jadi Nabi SAW mengira bahwa tidak ada seorang pun yang pasti akan bertanya tentang masalah ini kecuali siapa? Abu Hurairah. Rasulullah menunggu kapan ini Abu Hurairah bertanya tentang ini. Ternyata kejadiannya Nabi SAW akhirnya mendengar pertanyaan itu dari Abu Hurairah. Aku mengira tidak ada seorang pun yang bertanya tentang masalah ini yang lebih awal dari dirimu. Lima ru'aitu min hirsika al hadis. Kenapa? Alasnya apa? Karena aku melihat semangatmu terhadap hadis. Maksudnya itu mendapatkan atau melakukan hadis dari Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menjawab, as'adun nas bisyafa'ati. Orang yang paling berbahagia dengan syafa'aku, yaumal qiyamah, pada waktu hari kiamah, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, khalis, betul-betul murni dari dalam hatinya atau dari dirinya. Hadis ini sesuai dengan judul babnya, karena disebutkan dalam hadis ini, lima ru'aitu min hirsika al hadis, karena aku melihat semangatmu dalam mendapatkan atau mendapatkan hadis dari Nabi SAW. Tapi sebelum kita membahas tentang faedah dan fikih hadis ini, kita perlu melihat rawi-rawinya. Ada lima orang. Yang pertama Abdul Aziz bin Abdullah ibn Yahya ibn Amr ibn Uwais ibn Sa'id ibn Abi Sarh. Kalau saya panjangkan, masya Allah jauh sekali ya, sampai 15. Nenek moyang yang disebutkan di sini semuanya ada ya, Ibnu Hudzaifah, Ibnu Nasr, Ibnu Malik, Ibnu Hasr, Ibnu Amir, Ibnu Laqi dan seterusnya ya. Nah, kunyahnya Abul Qasim Al-Quraisy, Al-Amiri, Al-Uwaisi. Beliau ada seorang yang faqih. Imam Bukhari meriwayatkan dari beliau ini, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi. Nah, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah Sulaiman ibn Bilal. Kunyahnya Abu Muhammad At-Taimi Al-Quraisy Al-Madani. Sudah kita jelaskan tentang beliau. Kemudian yang ketiga Amr bin Abi Al-Amrin. Ya. Baik, beliau juga seorang yang thiqah, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim, la ba'sa bihi. Imam Abu Zur'ah mengatakan thiqah. Nah. Kemudian keempat Sa'id bin Abi Sa'id. Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maghburi. Ini sudah kita jelaskan tentang rawi ini adalah seorang yang thiqah. Adapun yang kelima adalah sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu taala anhu. Jadi perkataan apa yang ada dalam hadis ini, lafaz dari hadis ini, man as'adun nas, ini ism tafdil ya, diambil dari kalimat sa'ad ya, artinya berbahagia ya. Banyak sekali orang mendapatkan syafaat Nabi SAW, tetapi seorang mukmin yang mukhlis maka dia lebih berbahagia lagi. Banyak orang mendapatkan syafaat Nabi SAW, tetapi seorang mukmin yang mukhlis maka dia adalah orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi SAW. Karena Nabi SAW memberikan syafaat kepada umatnya tatkala mereka semuanya di padang mahsyar. Dan juga memberikan syafaat kepada orang-orang kafir sehingga azabnya diperingan, seperti yang terjadi pada siapa? paman beliau Abu Thalib, dan juga memberikan syafaat kepada sebagian di antara orang beriman yang seharusnya masuk neraka kemudian akhirnya masuk ke dalam surga. Nanti insyaallah di sini akan jelaskan tentang apa? Tentang syafaat. Syafaat itu diambil dari kalimat syafa. Syafa itu artinya apa? Genap ya. Ada witir, ada syafa. Kalau dalam bahasa Arab, witir itu artinya apa? Ganjil. Kalau syafa itu artinya ke genap. Yang disebut syafa artinya apa? Menggabungkan sesuatu kepada sesuatu yang semisal dengannya. Menggabungkan sesuatu kepada sesuatu yang semisal dengannya. Yang pertama dia sendirian, kemudian ketika digabungkan menjadi apa? Menjadi genap. Biasanya syafa'ah itu diberikan kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Seperti Nabi SAW memberikan syafa'ah kepada apa? Kepada umatnya. Dari atas menuju ke bawah. Biasanya seperti itu ya. Kedudukannya lebih rendah. Ada pun jenis-jenis syafa'ah, sebagaimana jelas oleh para ulama ada lima ya. Yang pertama adalah syafa'ah untuk meringankan dari dahsyatnya mauqif pada saat itu ya, kondisi pada saat manusia dikumpulkan semuanya di padang mahsyar ya. Kemudian syafa'ah yang kedua adalah syafa'ah diberikan kepada kaum untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ini syafa'ah khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang panjang, fantala ketahta ala arsi wa fa'akahu sadian. Bagaimana Nabi SAW datang di bawah arsi kemudian sujud ya. Kemudian dalam hadis disebutkan, fayuqalu ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihim babul ayman min abwabi aljannah. Wahai Muhammad, masukkan dari umatmu ke dalam surga tanpa hisab dari bab, dari pintu surga sebelah kanan, begitu ya. Terus syafa'ah yang ketiga adalah satu kaum itu berhak masuk ke dalam neraka. Kemudian Nabi SAW memberikan syafa'ah kepada mereka sehingga tidak masuk ke dalamnya. Ini syafa'ah diberikan kepada Nabi SAW dan juga kepada hamba-hamba Allah SWT yang Allah SWT kehendaki untuk memberikan syafaat jenis yang ketiga ini. Seharusnya masuk neraka, kemudian karena syafaat beliau akhirnya tidak masuk ke dalam neraka. Ada pun yang keempat adalah satu kaum itu masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka. Kemudian diberi syafa'ah. Sudah masuk ke dalam neraka, kemudian diberi syafa'ah, akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam surga. Ini syafa'ah diberikan siapa? dibilang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah SWT, juga para malaikat, para nabi, dan orang-orang yang beriman. Kemudian syafa'ah yang kelima adalah apa? Syafa'ah untuk menambah tinggi derajat di surga. Seperti contohnya, orang-orang beriman memberikan syafa'ah kepada keluarganya, sama-sama masuk surga. Bapaknya itu di derajat yang tinggi, mungkin derajat nomor 10. Anak-anak di derajat nomor 2, maka bapaknya memberikan syafa'ah kepada anaknya untuk mengangkat anaknya dari derajat kedua menjadi derajatnya ke 10. Atau sebaliknya, anaknya derajat 10, bapaknya derajat nomor 2, maka bapaknya ini apa, anaknya tadi bisa mengangkat bapaknya ke derajat yang ke 10. Seperti itu ya. Tapi dengan syarat apa? Sama-sama masuk surga. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah dalam hadis ini semangat untuk menuntut ilmu dan juga untuk mengetahui kebaikan. Dan masalah ini bukan masalah sederhana. Kalau masalah sederhana mungkin diantara banyak manusia akan bertanya tentang masalah itu ya. Masalah yang ditanyakan oleh sahabat Abu Hurairah adalah masalah yang sangat dakik, masalah yang sangat apa, sangat rumit ya begitu. Tidak mungkin bertanya seperti ini kecuali orang yang rasikh dalam masalah ilmunya, dalam masalah ilmunya. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwasanya yang berhak untuk mendapatkan syafa'ah hanya ahlu tauhid, orang yang apa, betul-betul ikhlas dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dalam doa-doa kita ya, jangan sampai kemudian lupa ya, Nabi SAW sering sekali di antara doa-doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bik wa an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari mensekutukan-Mu, dosa yang aku ketahui, dan aku mohon kepada-Mu, mohon ampunan kepada-Mu dari dosa syirik yang tidak aku ketahui. Dosa syirik yang kita ketahui maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa syirik yang tidak kita ketahui maka kita mohon istighfar kepada-Nya. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari dosa syirik yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepada-Mu dari dosa syirik yang tidak aku ketahui, yang tidak aku sadari. Kalau kita mengambil kaul pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dosa syirik apapun bentuknya, besar kecilnya, maka tidak diampuni oleh Allah SWT. Nah, kalau dosa syirik besar, jelas selesai urusannya. Inna ma yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimin min ansar. Semuanya barang siapa yang melakukan perbuatan syirik Allah SWT, maka Allah haramkan baginya surga. Selesai urusannya. Adapun syirik asghar, riya, itu juga tidak ada, tidak Allah SWT ampuni. Hanya nanti pada waktu yaumul kiyamah, antar kebaikannya dan dosa syiriknya ini akan ditimbang. Kalau ternyata kebaikannya lebih banyak, ya Allah SWT akan mengurangi kebaikannya tadi dengan dosa syirik asghornya. Kalau ternyata dosa syirik asghornya lebih berat, selesai urusannya. Tapi tidak sebagaimana orang yang terjatuh pada dosa syirik akbar. Oleh sebab itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu apa berdoa dengan doa itu. Siapa yang tidak lepas dari dosa syirik, ashor, riya, sum'ah? Sulit bagi kita untuk lepas dalam setiap amal ibadah kita. Dan siapa yang menjamin bahwa nanti amal kebaikan kita lebih berat dibandingkan dengan apa syirik ashor kita? Tidak ada yang bisa menjamin. Ini Nabi SAW. Dalam kehidupan beliau sehari doanya seperti itu. Seharusnya kita lebih daripada. Nah, dalam setiap kesempatan dalam ketika kita berdoa kepada Allah SWT tidak melupakan doa ini. Ya. Dan juga di sini ini juga ini firasat dari seorang alim terhadap muridnya ya. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengira tidak ada seorang pun yang pertama kali bertanya tentang masalah ini kecuali dirimu. Nah, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, firasat. Karena apa? Lima ra'aitu min hirsika al hadis. Karena aku melihat semangatmu dalam menuntut ilmu hadis. Ini firasat. Nah, seorang alim juga harus tahu tentang sifat perilaku dari murid-muridnya. Ini muridnya kecenderungannya kepada apa? Oh, masya Allah, ini dalam masalah ilmu nahwu sangat kuat sekali. Ini dalam masalah apa? Dalam masalah ilmu hadis. Ini dalam masalah apa? Oh, dalam masalah tafsir. Dari situ kemudian dia bisa mengambil kesimpulan murid-muridnya seperti apa? Seperti apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lapar, dalam keadaan kenyang, mulazamah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu ya. Kemudian diamnya seorang alim dari ilmu ketika dia tidak ditanya itu bukan berarti alim ini telah menyembunyikan ilmu ya. Ya, diamnya seorang alim dari suatu apa perkara agama. Dan dia akan menjawab ketika ditanya. Maka diamnya ini bukan berarti dia menyembunyikan ilmu dan masuk dalam ancaman sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man katama 'ilman ma 'alimahu 'uljima yaumil qiyamati bil jami minan nar. Barang siapa menyembunyikan ilmu yang dia ketahui, maka pada waktu yaumil qiyamah 'uljima. 'Uljima apa? Diberi apa? Seperti kuda itu apa? Apa namanya itu? Yang diletakkan di mulutnya itu. Kalung dikalungkan apa? Keloh dengan keloh dari api neraka. Kalau dia menyembunyikan ilmu, tapi yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak maknanya tidak menyembunyikan ilmu, ya. Karena menjadi kewajiban bagi seorang talib untuk bertanya. Dan yang namanya pertanyaan itu termasuk apa? Termasuk bertanya seorang talib kepada gurunya itu termasuk diantara makna thalabul ilmi. Maka bagi thalabul ilmi banyak bertanya. Dari situ akan keluar jawaban dari ustadznya, dari gurunya, dan dari situlah ustadz tersebut mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Dan salah satu bentuk thalabul ilmi adalah husnus soal. Husnus soal, pertanyaan yang baik. Nah, begitu ya. Dan juga apa syafa'ah itu tidak diperuntukkan kecuali bagi ahli tauhid ya. Adapun ahli syirik maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan syafa'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia bertobat dari perbuatan syiriknya sebelum meninggal ya. Nah, seperti banyak kita dapatkan di antara kaum muslimin minta syafa'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafa'ah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah SWT. Dan istishwa, minta syafaat itu doa ya. Doa adalah ibadah dan tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah SWT. Kalau ya Rasulullah syafi'ni, ya Rasulullah syafi'ni, wahai Rasulullah berikanlah syafaat kepada aku. Tidak, Rasulullah tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan minta syafaat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin memberikan izin kecuali setelah turunnya apa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka salah bagi orang kalau kemudian minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan syafaat kepadanya, karena syafaat itu adalah bagian dari mana? Bagian dari doa, dan doa itu adalah ibadah, dan ibadah tidak diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga dalam hadis ini tentang apa? Ada keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang saya kira akan bertanya tentang masalah ini kecuali darimu, wahai Abu Hurairah. Dan benar. Nah, karena pertanyaan sangat penting sekali dan sangat urgent. Allahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah SWT, kalau ada salahnya maka itu dari saya dan dari setan, dan saya istighfar kepada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.